Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih dalam kitab berkaitan dengan peradilan dan persaksian. Kita masih membahas bab yang pertama dari kitab ini berkaitan dengan peradilan. Sebelumnya telah kita jelaskan syarat-syarat seorang hakim dan juga adab-adab seorang hakim, akhlak-akhlaknya dan perkara yang selayaknya dia lakukan serta perkara yang tidak layak baginya untuk dilakukan. Kita tersebutkan 5 poin berkaitan dengan adab dan juga akhlak seorang hakim. Yang pertama, seorang hakim hendaknya dia kuat dan memiliki kewibawaan, tidak sombong, tidak bengis, lemah lembut tapi tidak lemah. Kemudian yang kedua, seorang hakim hendaknya dia memiliki sifat penyabar, santun dan berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Dan juga yang ketiga, seorang hakim hendaknya memiliki kecerdasan dan waspada, ya, tidak lalai terhadap apa yang dihukuminya dan juga tidak bisa dikelabuhi oleh orang lain. Dan yang keempat, seorang hakim hendaknya memiliki sifat afif, menjaga kehormatan dirinya, dan sifat wara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang hakim hendaklah dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jujur serta orang yang senantiasa bermusyawarah. Telah kita sampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali mengatakan, la yanbaghi an yakuna al-qadi qadiyan hatta takuna fihi khamsu hisalin. Kita selayaknya seorang hakim itu menjadi hakim sampai ada padanya 5 sifat. Yang pertama, afif, menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua, halim, santun, penyabar, ya, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, alimun bima qablahu, dia mengetahui terhadap permasalahan sebelumnya, ya, atau kasus yang ditanganinya. Yang keempat, yastasiru dawil albab, bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, dengan orang-orang yang memiliki kepintaran, berilmu. Dan yang kelima, la yakhafu fillahi laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, ya, ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika memutuskan suatu hukuman, ya, yang secara bukti-bukti hukuman itu adalah benar, maka dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini diantara lima sifat hakim ya, yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masuk pada poin yang ke-6. Yuhramu al-qadi ayyusara ahad al-husmaini. Ayyusara ahad al-husmaini. Diharamkan bagi qadi hakim membisikkan salah satu kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa. Au yuhabiya ahadahuma, atau berat sebelah kepada salah satu di antara keduanya. Ya, haram bagi seorang hakim bertindak berat sebelah. Nah, ayulakinahu hujjatahu, atau mengajari, ya, menyampaikan pembelaan. Ayu'allimahu kaifa yadda'i, atau mengajarinya bagaimana mengajukan gugatan. Ya. Ini diharamkan bagi hakim. Sekali lagi, hakim diharamkan untuk membisikkan kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa. Haram juga berat sebelah. Dan juga haram juga mengajari kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa untuk menyampaikan pembelaan atau mengajarinya untuk mengajukan gugatan. Nah, ya, dikatakan hakim yang seperti itu, ya, hakim yang berat sebelah, tidak adil. Ya. Padahal telah kita jelaskan sebelumnya di antara syarat-syarat bagi orang yang diberikan amanah dalam peradilan, hendaklah memiliki sifat al-adalah, keadilan. Ya. Sehingga diharamkan bagi hakim untuk berat sebelah, ya, kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa. Yang ketujuh, yuhramu al-qadi ayyaqdiya wa huwa ghadbanu ghadban syadidan. Diharamkan bagi hakim memutuskan perkara dalam keadaan dia marah dengan kemarahan yang sangat besar. Dikatakan ketika seorang marah dengan kemarahan yang sangat besar, ini bisa mengacaukan pikirannya. Nah, sehingga dia memutuskan berdasarkan emosinya. Ya, tidak melihat bukti-bukti yang jelas dalam peradilan tersebut. Ini berbahaya. Ya, bahkan telah kita jelaskan sebelumnya, di antara perkara-perkara yang bisa mengacaukan pikiran seorang, ya, selain masalah-masalah yang menumpuk pada dirinya, juga marah yang sangat besar. Ini bisa mengacaukan pikiran, ya. Bahkan di antara marah ada yang sampai dia tidak mengetahui apa yang diucapkan. Nah, maka marah yang semacam ini, ya, ketika dia memutuskan suatu perkara, ini bisa menyebabkan yang benar dinyatakan salah, yang salah dinyatakan benar. Ya. Bahkan dalam masalah hukum-hukum yang lain seperti talak dan semisalnya, ya, orang yang dalam keadaan marah kemudian bisa menghilangkan pikirannya, tidak ingat terhadap apa yang dia ucapkan, maka talaknya tidak terima yang semacam ini. Ya, tidak sah talak orang yang marah dalam keadaan tidak ingat dengan apa yang diucapkannya. Beda halnya kalau dia marah tapi masih ingat, ya, tentang apa yang diucapkannya kepada istrinya. Ini sah. Tapi kalau marahnya sampai tidak ingat, saking memuncaknya kemarahannya, sehingga tidak sadar dengan apa yang diucapkannya, ini tidak sah talaknya. Kembali ke pembahasan. Ya. Diharamkan bagi hakim dia memutuskan suatu perkara atau keputusan dalam keadaan marah dengan kemarahan yang sangat besar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdi hakim baina tsnaini wa huwa ghadban. Ya. Tidak boleh seorang hakim dia memutuskan suatu keputusan di antara kedua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Ya. Jadi harus tenang. Lagi saya sebutkan sebelumnya, ya, sifat yang harus ada pada seorang hakim itu haliman muta'anniyan. Ya, dia orang yang sabar, ya, penyantun, dan juga orang yang berhati-hati. Ya. Nah, kenapa supaya tidak marah ketika mendengar ucapan dari dua orang yang bersisi tadi? Nah, kalau marah ini bisa menghalanginya dia memutuskan suatu perkara yang bijak, ya, yang benar. Nah, wa yuqasu al-ghadab kullu ma yusawwisu al-fikri min al-mushkilati wal-humum, dan dikiaskan kepada marah, ya, setiap perkara yang mengacaukan pikiran, minal muskilat, dari masalah-masalah yang banyak, wal humum, kesedihan-kesedihan, ya, ini bisa mengacaukan pikir. Banyaknya muskilah, banyaknya masalah-masalah, ya, ini bisa mengacaukan pikiran, tidak konsentrasi. Sementara hakim harus konsentrasi dengan perkara yang sedang dihakiminya. Ya. Jangan sampai dia memutuskan suatu perkara ternyata menzalimi yang lainnya. Ya. Jadi setiap perkara yang bisa mengacaukan pikiran seorang hakim, ya, ketika dia bertindak sebagai hakim mengadili orang lain, maka harus dihilangkan. Nah, ya, dikiasan kepada marah yang disebutkan tadi, semua perkara yang bisa mengacaukan pikiran seperti masalah-masalah yang banyak, walhumum, kesedihan-kesedihan, ini pun sama. Bisa mengacaukan pikiran, kesedihan yang sangat luar biasa. Waliju, walatawas, wata'ab, ya, lapar, haus, capek. Ini perkara-perkara yang bisa membuat seorang itu marah. Ya. Sedang lapar kan biasanya marah-marah juga. Sedang haus, ya, atau sedang capek, lelah. Nah, wal marad wa ghairiha, sakit dan semisalnya. Ya. Nah, sakit biasanya marah-marah juga. Bagi sakit-sakit gigi, ya. Lihat ini, lihat itu, marah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga setiap perkara yang bisa mengacaukan pikiran, ya, seorang hakim, hendaklah dijauhi ketika dia memutuskan suatu perkara. Ya, perkara ini bisa berakibat. Berakibat dia tidak konsentrasi, ya, terhadap keputusan yang akan dihukuminya. Nah, yang ke-8, yuhramu al-qadi qubul rishwah, ya, diharamkan bagi hakim menerima suap. Tapi jelaskan ini yang sering terjadi, ya, apalagi dalam masalah pengadilan. Nah, sudah biasa suap menyuap. Nah, supaya dibebaskan dari tuduhan, gugatan, ya, hukuman, bahkan lebih daripada itu, supaya bisa mengambil hak orang lain. Ya, praktek suap menyuap dalam masalah peradilan ini perkara yang marak di tengah-tengah masyarakat. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ana Allahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ana Allah, Allah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap, bil hukmi, dalam suatu hukum. Ya. Dilaknat kedua-duanya. Ya. Orang yang memberikan suap, dilaknat. Orang yang menerima suap pun, dilaknat. Nah, laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para ulama menyebutkan dosa-dosa yang diancam dengan laknat ini masuk ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Nah, sehingga hati-hati dari perbuatan suap menyuap. Nah, ya. Beda hanya kalau kita mengambil hak kita, ya. Dan kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali harus mengeluarkan sejumlah uang, ini bukan suap. Nah, ada hak kita misalkan, ya. Kita nggak bisa mengambilnya kecuali mengeluarkan sejumlah uang, itu bukan suap. Dikarenakan yang kita ambil hak kita. Ya. Tapi kalau kita menyuap orang lain, ya, padahal itu bukan hak kita, tapi kita menyuapnya supaya mendapatkannya, ini suap. Yang dihalanat, yang diajam laknat tadi. Nah, ada ketika seorang dia berhak untuk mendapatkan hukuman, tapi dia menyuap, ya, memberikan sejumlah uang supaya terbebas dari hukuman tersebut. Nah, ini jelas-jelas suap. Ya. Parishwatu tamna'uhu minal hukmi bilhaq li sahibihi. Suap ini bisa menghalangi hakim, ya, untuk memutuskan kebenaran kepada orang yang benar, ya, dengan suap. Ini bahaya sekali. Aw taj'aluhu yahkumu bil batil wal mubtil, atau menjadikan seorang hakim berhukum dengan kebatilan kepada orang yang bersalah. Ya. Wakilahuma syarrun azim, kedua-duanya kejelekan yang sangat besar. Ya. Dengan sebab riswah menghalangi hakim untuk menghukumi kebenaran kepada orang yang benar. Ya. Dan sebaliknya menjadikan hukum dengan kebatilan bagi orang yang bersalah. Ya. Dalam artian menzalimi, nah, orang yang benar sementara membela orang yang salah. Ya, disebabkan riswah demikian. Berbahaya. Nah, sehingga orang yang benar dinyatakan salah. Orang yang salah dibela, dinyatakan benar. Ya, disebabkan riswah. Ya. Jauhi riswah semacam ini. Nah, supaya cepat naik pangkat, kadang-kadang riswah, menyuap dan semisalnya, ya, supaya terbebas dari hukuman, riswah, menyuap, supaya bisa mengambil hak orang lain dengan suap, ini bahaya sekali. Diancam dengan laknat, bukan dosa yang kecil, dosa yang besar. Ya. Orang yang menyuap, begitu juga orang yang menerima suap, kedua-duanya diancam dengan laknat. Nah, yang ke-9, yuhramu al-qadi qubulul hadaya min al-khasmaini aw min ahadihima. Diharamkan bagi hakim menerima hadiah dari kedua orang yang berselisih atau salah satu di antara keduanya. Ya. Jadi khawatirkan dengan adanya hadiah tersebut membuat dirinya berat sebelah. Ya. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ بِمُهَادَاتِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا بَأْسَ. Dan barang siapa yang memiliki kebiasaan saling memberikan hadiah, ya, sebelum memutuskan suatu keputusan, maka tidak mengapa. Ini bagi yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, bukan dalam rangka menyuap, nah, menyogok, tapi kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaannya demikian, maka tidak mengapa. Bisartin alla yakuna lihadal muhdi husumah yuhkamu lahu fiha. Dengan syarat, ya, tidak ada pada orang yang memberikan hadiah ini sengketa, ya, yang dihukumi padanya, pada persengketaan tersebut. Ini syaratnya. Ya, syaratnya tidak ada sengketa. Nah, bagi orang yang memberikan hadiah tersebut. Walau tawarru'a an dhalika kullihi lakana afdalu lahu. Tapi kalau seandainya hakim bersifat waro, dari itu semuanya, ini lebih afdal baginya. Ya, walaupun sudah menjadi kebiasaan misalkan, saling memberikan hadiah ketika hendak memutuskan suatu keputusan. Ya, tapi kalau hakim bersifat waro, ya, menjaga kehormatan dirinya dari perkara tersebut, dikatakan mengkhawatirkan dirinya akan berat sebelah, akan condong kepada orang yang memberikan hadiahnya, maka yang afdal bagi hakim tidak menerima hadiah tersebut. Nah, فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته. Seorang hakim selayaknya dia membersihkan dirinya dari semua perkara yang bisa mempengaruhi keputusan hukumnya dan reputasinya. Ya, menjauhi perkara yang bisa mempengaruhi tadi. Ya. Keputusan dalam suatu peradilan, ya, dan juga yang bisa mempengaruhi reputasinya. Seperti tadi. Nah, menerima hadiah, ya, dari kedua belah pihak atau salah satu di antara kedua pihak yang bersengketa. Ini khawatir bisa mempengaruhi, ya, keputusan. Nah, dalam peradilan tersebut. Hatta al-bay' wasyira' la yanbaghi lahu ay yabi'a wa yastariya bi nafsihi mimman ya'rifuhu. Sampai masalah jual beli, ya, tidak selayaknya bagi seorang hakim dia melakukan transaksi jual beli dengan sendirinya dari orang yang mengetahuinya. Khasyatal muhaba, ya, khawatir menjadi pilih kasih. Wa innal muhabata fil bay' wasyira' kal hadiyah. Sesungguhnya pilih kasih, ya, dalam jual beli ini seperti hadiah. Wa inna ma yata'ata al bay'a wasyira' bi wakilin la yu'rafu annahu lahu. Akan tetapi hendaklah melakukan transaksi jual beli dengan seorang wakil yang tidak diketahui wakil itu, ya, untuk hakim yang disebutkan tadi. Nah, ya, ini saking menjaga waroknya supaya tidak mempengaruhi, ya, keputusan, nah, yang akan diputuskan. Ya. Yang ke-10, la yajuzu lil qadi ay yaqdi li nafsihi wa la li qarabatihi. Tidak boleh bagi seorang hakim memutuskan suatu keputusan untuk dirinya, tidak juga untuk kerabat-kerabatnya. Ya. Jadi kalau yang diadilinya adalah kerabat-kerabatnya, nah, ya, baik itu anaknya, orang tuanya, atau saudaranya, ya, maka tidak layak hakim tersebut memutuskan suatu keputusan untuk kerabat-kerabatnya. Dia khawatir. Ya, dikarenakan ada hubungan kerabat menjadikannya berat sebelah. Nah, ya, sehingga hakim tidak mengadili, ya, tidak mengadili kerabat-kerabatnya. Nah, jadi khawatir menjadi berat sebelah. Ya. Atau kalau hakim tersebut menjadi terdakwa, ya, dia tidak memberikan hukuman untuk dirinya sendiri. Nah, ya, dikatakan tadi akan menyebabkan tidak adil. La yajuzu lil qadi an yaqdi li nafsi wa la li qarabatihi. Tidak boleh bagi qadi, bagi hakim, ya, mengadili dirinya sendiri atau memberikan keputusan terhadap dirinya sendiri dan kerabat-kerabatnya. Mimman la tuqbalu shahadatuhu lahu. Dari orang-orang yang tidak diterima syahadatnya untuknya. Ya. Tidak terima persaksiannya untuknya. Dalam masalah peradilan. Nah, kesaksian-kesaksian dari kerabat ini. Ya, sebagian mengatakan tidak diterima. Kenapa khawatir tadi dikatakan ada hubungan kekerabatan. Ya, persaksi dengan persaksian yang diada-adakan. Nah. Wala yahkumu ala aduwihi. Seorang hakim pun tidak menghukumi, tidak memberikan keputusan, ya, terhadap lawannya, terhadap musuhnya. Ya, ini pun sama, khawatir. Nah, tidak adil. Kalau tadi kepada kerabatnya khawatir, condong membenarkan kerabatnya, walaupun dalam keadaan salah. Tapi kalau kepada musuhnya khawatir, condong untuk menyalah-nyalahkan musuhnya, walaupun musuhnya dalam keadaan benar. Nah, biasanya orang demikian. Kalau memiliki musuh, berusaha untuk menjatuhkan, ya, berusaha untuk menyalah-nyalahkan musuhnya. Ya. Kalau kita membenci sipulan seseorang, ya, kita berusaha untuk menyalah-nyalahkan orang yang kita benci. Menyudutkan orang yang kita benci, walaupun dalam keadaan benar. Nah, sebagai hakim tidak boleh dia menghukumi kepada lawannya, kepada musuhnya. Ya. Padahal Allah mengatakan, wala yajriman la yajrimannakum syana'anu qawmin ala ta'adilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak bersikap adil. Ya. Bersikap adillah sesungguhnya, bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah ingatkan dalam ayat ini, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Ya. Dikarenakan kebiasaannya, kebanyakan orang demikian. Ketika benci kepada seseorang, membuat dirinya tidak adil. Ya. Nah, apalagi kalau posisinya sebagai hakim, ya, hakim yang dihakiminya adalah orang yang dibencinya. Ya. Biasanya kalau kondisinya demikian, berusaha untuk menjatuhkannya supaya diponis suatu hukuman, walaupun bisa jadi, ya, orang yang dihukumi tadi dalam keadaan benar. Tapi dikarenakan musuhnya, dikarenakan lawannya, berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, sehingga Allah ingatkan, tidak layak sifat demikian. Ya, kita kebencian kepada suatu kaum, jangan sampai membuat kita tidak adil. Tetap harus berbuat adil. Ya, walaupun kepada orang yang dibenci. Kalau orang yang dibenci itu dalam keadaan benar, nyatakan benar. Walaupun kita membencinya, kita mempunyai permusuhan dengan orang tersebut. Ya. Nah, tetap harus adil, ya, dalam menghukumi, adil dalam mengucapkan suatu ucapan. Lagi disebut jelaskan di antara perkara yang munjiat, ya, salasun munjiat, tiga perkara yang menyelamatkan, di antaranya kata Nabi SAW, kalimatul adli fil ghadabi waridha, ya, ucapan yang adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Ya. Ini yang selayaknya kita lakukan. Dalam keadaan marah pun, ucapkan ucapan yang adil. Ya. Nah, ucapan-ucapan yang adil. Ya. Marah kepada anak kita, marah kepada istri kita, jangan berlebihan. Ya. Marahnya kepada suatu tindakan, suatu perkara. Ya. Tapi berlebihan. Nah, dengan mengungkit-ungkit, ya, kesalahan-kesalahan yang sudah lampau, yang sudah saling memaafkan dan sebagainya. Harus adil tetap. Nah, dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, harus adil. Ya. Seorang suami marahnya kepada istrinya saja, tapi marah juga kepada anak-anak yang tidak bersalah, yang mereka masih kecil misalkan. Atau sebaliknya, istri marah kepada anaknya, suaminya pun dimarahin misalkan, ini tidak adil. Nah, ya, di antara yang menyelamatkan adalah ucapan adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Ya, dalam keadaan marah harus adil kita dalam berkata, dalam keadaan senang pun demikian. Ya, harus bersifat adil. Nah, kembali ke pembahasan. Tidak boleh bagi seorang hakim dia menghakimi, ya, atau memberikan keputusan untuk dirinya sendiri, tidak juga kepada kerabat-kerabatnya. Ya, tidak juga dia memberikan suatu keputusan hukum kepada musuhnya, kepada lawannya. Ya. Kenapa? Likiyami tuhmati fi hadil ahwal. Dikarenakan ya, ini bisa menyebabkan dicurigai, ya, dicurigai dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ya, bisa dicurigai tidak adil. Oh pantas, misalkan ini dimenangkan dikarenakan kerabatnya. Dicurigai, ya. Walaupun mungkin kerabatnya dalam posisi yang benar, ya. Tapi ketika hakim tadi adalah kerabatnya, bisa dicurigai. Ya. Begitu juga ketika menghakimi kepada musuhnya, oh pantas disalahkan. Kok dia musuhnya, ya, lawannya, sehingga bisa menyebabkan tuhmah, ya, tuduhan-tuduhan kepada hakim tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah dijauhi. Ya. Kalau seandainya yang diadili adalah kerabatnya, ya, kalau kita boleh sebagai hakim, ya sudah, yang lain saja yang jadi hakim. Nah, khawatir tadi ada kecondongan, ya, dikarenakan kerabatnya tadi. Atau kalau yang dihakimi umumnya musuhnya, khawatir dikarenakan dia mungkin sedang kesal kepada musuhnya tadi, ya. Nah, membuat dia tidak adil, ya. Sehingga silakan kepada yang lain untuk menghakiminya. Nah, ya, khawatir, ya, menjadi tuduhan kepada hakim tersebut. Dan juga hakim sendiri mengkhawatirkan dengan adanya kekerabatan tadi, condong kepadanya, dengan adanya permusuhan tadi, menjadi dia berusaha untuk menyalah-nyalahkannya, ya. Nah, sangat penting diketahui oleh para qudhat, ya, para hakim. Kita sebutkan satu lagi. Yang ke-11, la yahkumul qadi bi'ilmihi li'anna dhalika yaqdi ila tuhmatihi. Seorang hakim tidak menghukumi dengan pengetahuannya. Yeah. Kenapa? Dikarenakan itu bisa menyebabkan tuhmah, tuduhan. Yeah. Misalkan ada seorang dihakimi. Nah, dalam suatu sengketa, dalam suatu perkara, ya, atau kejahatan. Nah, ternyata bukti-bukti menyebutkan orang itu tidak bersalah, hanya dituduh saja. Nah, tapi sepengetahuan si hakim, ya, orang ini orang yang jelek, misalkan. Ya. Akhlaknya, mungkin tetangganya si hakim tadi, atau mungkin si hakim mengetahui keadaan orang ini. Ya, tapi dalam perkara tersebut, ya, yang sedang ada di peradilan tadi, dengan bukti-bukti yang ada, orang ini gak bersalah. Ya. Jangan sampai hakim dia memutuskan dengan pengetahuannya saja, ya, tanpa melihat bukti-bukti tadi. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan tuhmah, tuduhan? Wah, hakim ini gak adil. Bukti-bukti menyebutkan dia gak bersalah. Kenapa memvonis dia bersalah? Ya. Nah, sehingga sekali hakim, dia tidak memutuskan dengan pengetahuannya. Ya. Akan tetapi dengan adanya bukti-bukti tadi. Bukti-bukti, ya, saksi-saksi dan semisalnya. Supaya tadi tidak menyebabkan tuhmah. Ya. Atau misalkan sebaliknya. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, orang ini dinyatakan bersalah. Tapi sepengetahuan hakim, ya, orang ini orang yang baik, ya, di masyarakatnya. Nah, orang yang baik, suka menolong orang lain dan sebagainya. Ya. Tapi bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi yang ada menyebutkan orang ini bersalah. Maka hakim tidak boleh dia memutuskan sesuai dengan pengetahuannya. Ya, orang ini tidak bersalah, orang ini orang baik, misalkan. Ya. Sehingga diputuskan tidak diberikan hukuman apapun. Padahal bukti-bukti jelas, misalkan. Ya. Dalam perkara tersebut, dia melakukan kesalahan. Nah, maka sekali lagi hakim tidak memutuskan sesuai dengan pengetahuannya. Ya, tapi memutuskan sesuai dengan tadi bukti-bukti dan saksi-saksi tadi. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, Innama ana basharun aqdi binahwi ma asma'u. Aku ini manusia biasa. Aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya. Sesuai dengan zahirnya. Ya. Kalau zahirnya dari persaksian-persaksian, bukti-bukti yang ada menyatakan salah, ya dihukumi salah. Ya. Kalau zahirnya bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian menyatakan benar, ya dihukumi benar. Nah, ada pun masalah hati, ya. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih berkaitan dengan adab-adab hakim dan akhlak-akhlaknya, perkara yang selayaknya ada pada seorang hakim dan perkara yang tidak layak bagi seorang hakim. Ilahuna alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.